sengaja menghidu ataupun menghisap rokok misalnya. Jadi kita katakan dia tak masuk rongga, ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang memang ada orang hisap rokok. Kita tak dapat jadi active smoker ke jadi passive smoker. Macam mana? Jadi kita katakan ada masalah ni. Jadi perkara ini kita katakan, apabila kita, jadi balik, kalau balik kepada hujah ni, nanti orang akan kata, kalau kita pergi kepadanya dengan niat tapi tak lakukannya, adakah masuk kategorinya? Ini juga kita akan bincangkan. Okey, jadi kita ada dasar lain. Dasar lain, cuba gunakan dasar lain. Dasar lain boleh? Dia ibadat. Ibadat. Asalnya boleh. Maksudnya macam mana? Tak ada apa yang membatalkan. Asalnya boleh. Okey, kita kata ibadat ini, kita katakan dasarnya kita tahu. Cara-caranya lah tahu. Tapi apa yang membatalkannya, kita tahu. Macam mana kita tahu? Dengan ada dalil-dalilnya. Jadi kita katakan, boleh kita katakan, asal kita katakan bahawa dalam ibadah, boleh tak ada orang mendatangkan satu syarat? Tak boleh, menikah ada dalil. Boleh tak ada orang mendatangkan satu larangan? Tak boleh, menikah dalil. Boleh tak orang kata sebagai satu pembatal? Tak boleh, menikah ada dalil. Jadi dengan itu kita katakan, asal dalam puasa itu ialah, kita katakan, tidak ada dalil yang menerangkan bahawa dengan kita berenang dia membatalkan wuduk, maka kita balik pada asal, iaitu ia tak membatalkan wuduk. Poinnya, sesiapa yang nak masukkan sesuatu syarat baru mesti datangkan wuduk, dalil. Kalau tak datangkan dalil, kita tak kekuatan, tak ada kekuatan. Jadi itu dasarnya. Jadi sebab tu dalam masalah ini ulama katakan, apa-apa syarat yang kita letakkan dalam hukum-hukum Allah, kalau tak ada dalil, tidak ada kekuatan. Kenapa tak ada kekuatan? Kerana ini hukum Allah. Kalaulah nak katakan Allah syarat ini, mesti ada dalil daripada Allah. Faham poin dia? Jadi dengan itu kita kata, tidak ada dalil daripada Allah menunjukkan bahawa berenang, menyelam, membatalkan wuduk. Jadi kita kata, di situ kita kata tidak. Itu. Al-asru baqa' makan ala makan. Status quo. Kita kata status quo-nya ialah sesuatu yang selain daripada apa kita tahu yang batalkan wuduk, yang ini tak, yang kita lakukan selain daripada itu tak batalkan wuduk. Jadi dasar itu lebih kuat daripada kita katakan hujah-hujah yang lain. Kerana dasarnya kita katakan ini syariat Allah, ini syarak Allah. Betul? Syarak Allah SWT nak katakan sesuatu mesti ada dalil daripada Allah. Hendak mengatakan ianya batal atau ianya syarat atau ini adalah rukun, mesti ada dalil daripada Allah. Kalau tak ada dalil daripada Allah, kita tak boleh meletakkannya. Kerana meletakkannya ini ada tahakkum, mana kita sengaja meletak satu hukum yang mana kita lihat tidak ada kekuatan, tidak ada pengukuhan. Faham poin dia? Okay. Jadi dengan itu kita kata tak boleh kita sewenang-wenangnya meletakkan satu hukum. Baik. Sebab tu saya pernah bertanya dengan Syekh Uthaymin sendiri. Kita dahulu belajar, kalau kita nampak orang orang lemas, kita nak menyelamatkan dia, kita batalkan wuduk kita. Maknanya kalau kita selam, kita batal wuduk kita. Jadi dia kata bahawa batalkan wuduk untuk menyelamatkan orang boleh. Maaf, wuduk lah puasa lah, salah cakap. Batalkan puasa untuk apa? Untuk menyelamatkan orang boleh. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mereka lihat masuk saja berenang batal wuduk. Batal puasa. Wuduk je kenapa ni? Batal puasa tengah pening kepala. Tengah pening kepala sebenarnya. Selang. Rajalah kita ada. Berapa hari lepas ni memang sibuk eh. Sibuk sangat. Okey, lagi dah datang lagi belum lagi persiapan lagi kan, kita nak kena siap-siapkan dulu. Perbincangan kita juga pun baik. Jadi maksudlah nak selamatkan seseorang yang dalam keadaan lemas, batal puasanya. Saya tengah tadi ada orang tanya tentang wuduk lah, sebab tu saya teringat. Okey. Jadi dengan itu kita katakan keluar satu hukum bahawa kita dah belajar daripada dulu kecil-kecil kita dah demikian. Saya pun tengah cari juga masa saya belajar, saya cari tak dapat-dapat. Jadi nak yakinkan diri, saya bertanya kepada Syekh Uthaymin rahimahullah. Kita masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kelas dia, kita ikutlah, ramai ikutlah. Dia pernah jumpa saya, jadi dia tahulah. Dan dia nampak saya, terus dia pergi apa, dia buka pintunya sekejap, terus dia berdiri panggil saya. Saya tanya dia tentang apa, tentang kenaan dengan apa, dengan berenang, adakah dia membatalkan wuduk? Dia kata tak ada. Ah, wuduk lagi ya, sorry ya. Okay, kalau dulu, apa saya cakap wuduk tu, puasa lah. Okay. Ada, salah-salah, tak boleh, kena tak boleh, tak ada, biarkan selalu tersasul, nanti salah. Okay. Apa ni? Tak boleh, nanti dia masuk ni, sesak. Okay, saya tersilap, saya ulangkan lagi sekali lagi. Berenang tidak membatalkan puasa. Okay. Jadi beliau mengatakan berenang tidak membatalkan puasa kerana asalnya tidak batal. Tidak ada dalil menunjukkan dia batal. Jadi dengan itu kita kata dasar ini sungguh kuat. Kita kata kenapa sungguh kuat? Kerana kalau kita katakan bahawa orang yang berenang mesti masuk air, kita kata dari mana awak tahu orang berenang masuk air? Ramai orang-orang yang berenang tak ada air pun masuk dalam mulut dia. Yang lemas memang masuk air. Tapi masuk air dia batal tak puasa dia? Kita kata tak batal. Kenapa? Kerana tak sengaja. Kalau kita lihat dari satu sudut. Jadi sebenarnya ada masalah ni juga, ada permasalahan kalau sengaja ke tak sengaja. Sebab tu kita katakan bahawa salah kalau kita katakan keluarkan fatwa bahawa orang yang bekerjanya berenang, kerjanya kita berselam, kerjanya berada dalam air sepanjang waktu, kita kata bulan puasa mereka tak boleh puasa. Itu agak salah. Terlebih lagi pada zaman sekarang berselam dan sebagainya mempunyai perkakas-perkakas yang kita katakan jauh sekali daripada mereka batal puasa mereka. Kenapa? Kerana mereka tak akan masuk pun air dalam badan mereka. Itu salah satu perkara yang kita harus perhatikan. Okey, ada lagi soalan yang kita tanya lagi, soalan lagi ada yang kita kata kasih ombok kan? Apakah dia? Izwan, ingat lagi? Ya. Okey. Cantik lah, yang kita ingatkan. Jatuh dalam air. Untuk dalam air maksudnya adakah batalkan? Tak sentak, tidak tepat. Tidak tepat juga. Kalau kata air, angin keluar, air masuk, tak tepat. Kerana kita katakan bahawa air badan kita ni ada pressure sebenarnya. Dia kalau keluarkan, tetap pressure tu tertekan. Saya Allah Allah tak tahu. Kita tak ada dalil menunjukkan. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar larangan daripada doktor, jangan kamu kentut dalam air. Nanti air masuk dalam badan. Tak ada. Tak ada. Ha? Tak ada eh, kita pernah dengar eh. Tak dengar dengar. Jadi kita kata asalnya tak ada. Mungkin yang menjadi perkara yang menjadi sesuatu perhatian adalah buang air kecil. Itu mungkin. Tapi kita kata walau macam mana pun dia masuk, dia masuk. Kalau dia dah keluar, kita buang air kan, keluar. Kalau termasuk pun sesuatu air, kita kata tak batal. Kerendasannya bukan rongga yang makluf, yang biasa masuknya sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Jadi tak ada masalah. Pernah dulu saya masih belajar lagi, guru saya semasa tu belajar di sekolah, primary school lah, kenapa botak rambut? Dia kata rambut tipis sangat, nanti mandi air masuk batal puasa. Dia kata gitu. Saya kata mana pula, itu bukan rongga yang dimakrufi masuknya air. Jadi kita berlaku, kita kata pasal apa? Asal air masuk je air batal, ini masalah. Jadi rongganya tu mulut dan hidung. Mulut dan hidung saja. Dan telinga dengan ini kita kata ada khilaf ulama. Kerana sebagian mereka katakan kalau macam pakai celak kadang rasa masuk ke tekak kan. Itu kita kata khilaf, tapi kita kata tak ada masalah sebenarnya. Ada apa air drop sah? Masuk. Jadi adakah itu tempat, dia kata ulama kata itu tempat yang jarang-jarang jadi sebagai sumber untuk masuk. Cuma ada orang yang dah expert, kita kata masukkannya dia boleh minum air, keluarkan air daripada mata sebagainya kan. Benar nampak kan? Ini kita kata adalah orang yang kita kata menjadi sebab dia dah, dia dah praktis sampai jadi tempat rongga yang yang demikian. Allah Ta'ala, kita kena tengok fatwa ulama berkaitan ni. Tapi dasar ni tak ada. Baik, kita balik pun ni. Berkenaan dengan puasa sunat, kita kata Allah SWT berfirman, وَمَنْ فَمَنْ تَتَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Maka barang siapa yang melakukan berlebihan sunat-sunat, tatawuk, mana di antara nama sunat adalah tatawuk kan. Barang siapa yang melakukan lebih-lebihan ataupun amal-amalan yang lebihan daripada yang wajibkan, itu sunat, maka sesungguhnya Allah SWT syakirun alim, amat bersyukur. Dan apa, Allah telah bersyukur lagi maha mengetahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ia menjadi satu syarat untuk kita dekatkan diri kepada Allah selepas kita lakukan kewajipan. Tak boleh seorang melakukan kewajipan, apa, meninggalkan kewajipan dengan melakukan perkara yang disunatkan, tak diterima Allah Ta'ala. Tetapi haruslah diutamakan yang wajib, yang fardu dahulu sebelum yang sunat. Tapi selepas dah lakukan yang fardu, mula dilakukan yang sunat, maka inilah kita katakan kebaikan. Inilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dinamakan sebagai taqarrub ila Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang masyhur, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan sedang hambaku berterusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunat, nawafil-nawafil, nafilah-nafilah, sehinggalah aku mencintainya. Dia dekat, makin lakukan banyak sunat, makin Allah SWT mencintainya. Dia menunjukkan bahawa perkara sunat ni jangan kita abaikan. Bahkan perkara sunat ni bukanlah sebagai lesen, oh ni maknanya tak wajib lah, tak perlu buat lah. Bukan. Bahkan kita katakan ianya adalah perkara yang seharusnya dilakukan. Kita harus mengagungkan sunnah, perkara-perkara sunnah ini, sehingga kalau kita tak lakukan perkara-perkara sunnah, kita merasakan kerugian. Tapi kalau kita bergembira dengan dengan terukir senyuman kalau kita tinggalkan perkara sunnah, ini menunjukkan kelemahan iman. Patut merasakan almak rugi. Rasa menyesal, rasa kerugian, rasa kita ni orang yang merugi daripada orang yang melakukannya. Kalau kita rasa orang yang melakukan itu yang rugi, kita dah masalah ni. Dan kita katakan, apakah amalan-amalan sunat yang paling baik? Sebagian ulama mengatakan bahawa sebaik-baik amalan-amalan sunat adalah puasa sunat. Sebagai contoh mana Imam Ahmad mengatakan, "Al-siyamu afdalu ma tatawwa'u bihi li'annahu la yadkhuluhu riya'." Dia katakan bahawa puasa sunat itu adalah yang paling baik untuk seorang itu melakukan amalan-amalan sunatnya, tatawuknya, nafilah-nafilahnya. Kenapa? Kerana ini adalah tempat yang paling sukar untuk masuk perkara riak. Kenapa sukar? Kerana selalunya orang yang berpuasa tak iklan atau pakai kopi I'm fasting ataupun baju, tak ada gitu. Tak ada orang tahu. Jadi kita kata orang-orang seperti ini, dia akan jaga amalan sunat. Apa amalan sunatnya ini tak diketahui oleh orang. Mereka buka puasa saja orang. Kalau orang jaga dia, akan nampak dia senang makan. Kalau orang lain nampak macam-macam biasa, orang biasa. Sebab itu kita dalam berpuasa, kita lihat tidak kita buat diri kita lemah seperti mana orang yang membuka makan, kebuluran dan sebagainya. Tidak, kita tetap seperti orang yang biasa. Jadi menunjukkan bahawa amalan puasa ini amalan yang sukar masuknya perkara riak, ikhlasannya agak lebih tepat lagi. Dan hadis yang masyhur yang telah kita datangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, Allah Taala berfirman, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah Taala, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi fa innahu yad'a ta'amahu wa sharabahu li ajli wa shahwatahu min ajli." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa setiap daripada anak Adam, amalan anak Adam dibagi sebagai satu kebaikan, digandakan kepada 10 sehingga 700 lebih pahala melainkan puasa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, melainkan puasa, kerana sesungguhnya ianya adalah untukku dan akulah yang memberi pahala kepadanya. Dia telah meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya keranaku. Maka dengan ini kita lihat, orang yang berpuasa akan dapat pahala yang begitu banyak. Kenapa? Kerana ulama mengatakan dalam puasa ini ada 3 jenis kesabaran dalamnya, dan orang yang bersabar mendapat pahala yang begitu banyak, sebagaimana Allah telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah menyediakan pahala-pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa hisab. Maksudnya tanpa hisab, mana pahalanya tak ditakar, tidak di di apa di di dinilai dengan apa, dengan gandaan-gandaan yang tertentu yang ditentukan, tetapi diberikan dengan begitu banyak sekali sehingga tidaklah seorang pun dapat menghitungnya kebanyak-banyaknya pahala tersebut. Pelajaran lepas dah kita datangkan berkenaan dengan tentang solat, bacaan yang kita suruh hafal, Allahumma rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kan kita dapati bahawa apa, ada malaikat yang banyak berebut-rebut untuk menghitung pahala yang diberikan begitu banyak. Ini baru bacaan. Apatah lagi kita lihat puasa yang mengandungi kesabaran yang sempurna. Ulama kata dalam kesabaran terbagi pada berapa? 3. Kesabaran dalam apa dulu? Tak mengamalkan beribadat. Kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Kedua, menjauhkan larangan. Kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah. Ketiga, kesabaran dalam menerima qada dan qadar Allah, yang baik pun yang buruk. Jadi banyaknya dia yang buruk kita lihat, perlu kesabaran. Jadi apabila kita lihat 3 jenis kesabaran ini, kita dapati ada dalam puasa. Puasa adalah perintah. Kita kena sabarkan diri kita untuk melaksanakan perintah. Dalam puasa itu ada larangan, jangan kita langgar larangan tersebut. Dalam puasa ada pantang larang, yang mana kita harus meninggalkannya. Nah, kita lihat man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan qawla zur, perkataan dusta, dan beramal dengannya dan kejahilan, maka Allah tidak berhajat kepadanya dengan bahawa dia berpuasa, dia tinggalkan makan dan minumannya. Jadi kita katakan, kalau kita katakan demikian, menunjukkan bahawa dalam puasa perlu jauhkan larangan Allah. Larangan Allah yang kita lihat, jangan makan, jangan perkara-perkara yang membatalkan ini. Dalam puasa, larangan jangan kita lakukan perkara yang Allah. Kalau orang nak bergaduh, cerita kita katakan, sesungguhnya aku berpuasa. Larangan berpuasa. Okey? Jadi dengan itu kita katakan terdapat. Begitu juga kita hadapi dalam puasa itu kesukaran. Perut berkeroncong misalnya. Perut rasa perit, sakit sikit. Angin masuk dan sebagainya. Kita rasa lapar, dahaga. Sampai tahap yang kita rasa kita dalam keadaan terdesak untuk melakukan, untuk berbuka dan sebagainya. Jadi kita kata ini semua adalah kesabaran. Kalau kita sabar di atas ujian ini, maka Allah SWT berikan pahala yang begitu banyak. Jadi kita ada tiga jenis kesabaran ada dalam ni. Jadi dengan ini kita katakan, dalam kita berpuasa sunat, galakkan bagi kita untuk berpuasa sunat, perlulah kita mengetahui juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan puasa sunat. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang membezakannya daripada puasa fardu, dan apa yang bersamaan dengannya. qala al-musannif rahimahu ta'ala wa an abi qatadah al-ansari radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi arafah faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an sawmi ashura faqala yukaffiru sanata wal sanata al-madiyah wa su'ila an yawmi al-ithnin faqala dhalika yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi rawahu muslim. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu an al-Ansari radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, maka beliau bersabda menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya mengenai puasa hari Ashura, maka beliau bersabda menghapuskan dosa tahun lalu. Kemudian beliau ditanyakan mengenai puasa pada hari Isnin, beliau bersabda pada hari itu aku dilahirkan, aku diutus dan diturunkan wahyu kepadaku. Jadi hari Isnin adalah hari yang baik kita berpuasa. Hari Ashura iaitu 10 hari bulan bulan apa? Muharram, ialah baik untuk kita berpuasa dan baik digandingkan juga dengan Tasu'a yang ke-9, mana hari sebelumnya. Kemudian kita lihat hari Arafah pula adalah 9 hari bulan Zulhijjah, digalakkan kita berpuasa di dalamnya. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin menghapuskan dosa yang belum terjadi, yakni dosa pada tahun mendatang? Jawapan atas pertanyaan ini bahawa Allah akan membimbingnya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa. Kemudian disebut menghapuskan atau menyesuaikan susunan kata-kata dengan ungkapan tahun yang telah lalu. Dan jika pada tahun mendatang orang tersebut melakukan dosa, maka ia akan dibimbing untuk melakukan sesuatu yang boleh menghapusnya. Menurut jumhur ulama, puasa hari Ashura ialah hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, hukumnya wajib. Jadi kita kata ini dasar pertama. Kewajipan yang pertama kita berpuasa adalah Ashura sebelum datang kewajipan untuk kita berpuasa pada hari, pada bulan Ramadan. Dan setelah puasa bulan Ramadan disyariatkan, maka hukumnya menjadi mustahab. Jadi setelah sahaja diwajibkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan itu, ini bulan Ramadan, maka puasalah ia, maka dia jadi wajib kita berpuasa bulan Ramadan dan melihat anak bulan juga, kerana Allah kata faman syahida minkumus syahra, barang siapa menyaksikan bulan, syahra itu bulan tersebut. Jadi kita kata adalah menunjukkan juga bahawa ianya adalah perlu penyaksian. Begitulah kita katakan hukumnya adalah wajib pada permulaannya puasa Ashura, lalu kita lihat disebabkan puasa Ramadan telah diwajibkan, maka diangkat kewajipan puasa Ashura, dijadikan sunat. Maka di sinilah datang pemansuhan. Pemansuhan dalam berpuasa ini beberapa tahap. Tahap pertama adalah puasa wajib pada bulan Muharram. Kemudian diwajibkan berpuasa tapi diberi pilihan, kalau siapa yang tak mampu bolehlah apa? Bolehlah mengqadakan atau membayarkan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Lalu dibatalkan, lalu kita katakan yang terkini adalah perlulah berpuasa sesiapa yang tidak ada keuzuran untuk meninggalkannya, maka perlu apa, maka kita katakan dia berdosa. Siapa yang ada keizinan untuk meninggalkannya, maka perlulah menggantikannya pada hari yang lain. Dan dalam pemberi makanan kita bincangkan juga bahawa orang-orang yang ada keuzuran dengan apa, dengan tidak berpuasa dengan disebabkan orang lain, maka kita katakan perlu juga dia memberi makan kepada orang miskin. 6. Begitu juga keadaan-keadaan orang yang tak boleh berpuasa langsung, maka kewajipan mereka adalah beri makan kepada orang miskin. 6. Zahir hadis di atas mengisyaratkan berpuasa Arafah lebih utama daripada puasa Ashura. Adapun alasan puasa pada hari Senin, kerana beliau dilahirkan pada hari itu, atau kerana beliau diutus pada hari itu, atau kerana beliau menerima wahyu pertama pada hari itu, sepertinya hal ini diakibatkan oleh keraguan perawi. Namun begitu demikian, para ulama telah sepakat bahawa beliau dilahirkan dan diutus pada hari Isnin. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya mengagungkan hari di mana Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, baik dengan berpuasa pada hari itu atau melakukan amalan baik yang lain. Alasan beliau berpuasa pada hari Isnin dan hari Kamis telah disebut dalam hadis Usamah, bahwasanya pada hari itu amalan perbuatan dinampakkan dan beliau lebih suka jika amal perbuatannya dinampakkan pada saat beliau sedang berpuasa dan tidak ada pertentangan antara kedua alasan di atas. Jadi ini kita katakan bahawa ia menjadi satu sebab untuk kita memahami perlu kita apa, kita menjaga juga puasa sunat, kerana puasa sunat ini dapat mencukupkan, memenuhkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam puasa fardu. Jadi dengan itu kita tidak mengabaikan puasa fardu kita dan puasa sunat kita. Begitulah dengannya, apabila kita membiasakan diri kita untuk berpuasa sunat, sudah tentulah yang wajib tidak kita tinggalkan. Kerana wajib adalah perkara yang lebihan daripada adalah perkara yang asas daripada perkara sunat. Nah, hadis selepasnya kita nanti sambat datangkan pada faedah-faedah lain. Wa an qala musannif rahimahullah wa an abi ayyub al an abi ayyub al ansari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun. Jadi kita katakan puasa fardu Ramadan, lepas itu kita sambungkan pula dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah perpuasanya kita setahun. Kenapakah demikian? Kerana Nabi SAW telah bersabda bahawa setiap amalan anak Adam itu digandakan kepada 10 kali sekurang-kurangnya. Dan kalau orang itu berpuasa dalam sebulan dan tambah lagi 6 hari, jadi 360 hari. Jadi kalau 360 hari adalah bersamaan dengan setahun, walaupun dia ada kurang sikit, sudah tentulah dia mengangkumi setahun. Jadi dengan itu menunjukkan, sebab itu dalam hadis yang lain menerangkan, man sama fi kulli syahrin salasata ayyama fi kulli syahr fa ka'annama sama ad-dahr. Barang siapa berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Kenapa? Kalau dia puasa tiap-tiap bulan 3 hari, maka dah sampai 11 bulan, dia dah sampai 20 hari. Dah bulan Ramadan, lagi banyak lagi kita kata, maka dia akan seperti puasanya setahun. Tak ada masalah kita kata. Tetapi di sini ada permasalahan kita akan bincangkan berkenaan dengan puasa 6. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini adalah pendapat sebahagian beberapa golongan daripada Al-Al, Ibn Ahmad dan Al-Syafi'i. Sedangkan Malik berpendapat bahawa hukumnya makruh. Ia berkata, kerana saya tidak melihat seorang pun daripada ahli ilmu yang melakukannya, dan agar puasa tersebut tidak dianggap wajib. Bantahan atas pendapat ini bahawa setelah jelas adanya dalil atas puasa tersebut, maka semua alasan di atas tidak berguna lagi. Dan alangkah indahnya komentar Ibnu Abdul Bar, hadis-hadis riwayat Muslim di atas belum sampai kepada Malik. Jadi kenapa Imam Malik menolaknya? Kenapa? Kerana dia belum lagi melihatnya, belum sampai kepadanya hadis tersebut. Kalau dah sampai pun, bagi pendapatnya belum tak sahih hadis itu. Sebab itu kita katakan ini sangkaan baik kepada ulama-ulama, dapat menghindarkan banyak masalah yang tak patut kita lakukan. Ini kata saja alim besar, tapi hadis dia tolak. Ini macam mana kita katakan? Ada orang gitu kan? Jadi kita kata dah melampau daripada sudut perkataannya, menyebabkan dia melakukan kezaliman terhadap ulama-ulama besar. Sedangkan ulama-ulama besar sudah tentu, kalaulah hadis itu jelas pada mereka, sudah tentu mereka akan orang yang paling pertama mengikutinya. Terlebih lagi Imam Malik, yang mana kita tahu bahawa hadis Muslim datang sebelum Imam Malik ke selepas. Jadi selepas, sebab itu Imam Ahmad mengatakan, tidak pernah aku lihat di atas di bawah naungan langit ini satu kitab yang selepas kitab Allah yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Jadi Muwatta Imam Malik lebih paling sahih. Sedangkan ulama hadis sekarang ini semua sepakat bahawa hadis yang selepas buku hadis yang selepas apa, selepas Al-Quran, yang mana tak ada yang paling sahih adalah kitab Bukhari Muslim. Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari lebih awal, lepas datang Muslim, Sahih Muslim. Tapi kenapa? Semuanya adalah sebelum Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tak kena faham. Ada orang kalau dia tak faham keadaan, konteksnya, tarikhnya dia tak faham, konteks dia tak faham, maka dia akan menyebabkan banyak perkara yang dikatakan itu menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Ha. Kenapa? Okay, mana awak boleh datangkan? Misalnya contoh, kita kata contoh. Ha. Imam Ibn Taymiyyah Wahabi. Kerana? Kenapa? Kerana dia ikut pendapat Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana ni? Pelik dia kata. Ha. Imam Syafi'i kata apa? Wahabi juga. Macam mana? Jadi sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya kita katakan apa yang didatangkan oleh ulama-ulama lama itu lebih kukuh daripada ulama-ulama selepas ni. Jadi tak payah pergi ulama-ulama lama, ulama-ulama yang terkemudian, pergi pada ulama lama sudah. Cukup kita katakan lebih utama daripada kita katakan. Jadi kerana itu masalah apabila kita katakan kalau tak faham keadaan tarikhnya, keadaan perkataan ni, maka kita akan hadapi bermasalah dalam kita berhujah. Jadi Imam Ibn Abdul Barr, salah seorang imam yang sangat apa, sangat apa kita katakan baik dalam dia punya hujah-hujah, dan juga dia ada kitab yang sangat Jami' Ulumul Hikam yang banyak sangat faedah dalamnya, kalau kita dapat baca juga adalah baik sebagai kitab belajar adab dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahawa pahala terpahala bahasa tersebut akan diterima oleh orang yang melakukannya, baik ia melakukan secara terpisah maupun secara berurutan, baik melakukan langsung setelah hari raya yakni bulan raya tanggal 2 maupun dilakukan pada pertengahan bulan. Dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan, diriwayatkan daripada Abdul Bar Ibn Mubarak bahawa ia lebih menyukai agar puasa tersebut dilakukan pada awal Syawal, dan telah diriwayatkan daripadanya bahawa ia berkata, jika seorang berpuasa 6 di hari di bulan Syawal secara terpisah, maka hukumnya mubah. Mana boleh? Menurut saya tidak ada dalil menyebutkan berpuasa tersebut hanya pada awal Syawal saja, kerana apabila seorang berpuasa 6 di bulan Syawal, kapan pun bila pun waktunya, maka ia telah mengikuti puasa Ramadan dengan 6 puasa hari di bulan Syawal. Kemudian puasa ini disamakan dengan puasa setahun, kerana setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat, maka puasa Ramadan dihitung sebulan 10 bulan, sedangkan 6 hari di bulan Syawal dihitung 2 bulan. Namun demikian hadis tersebut tidak menunjukkan adanya syariat puasa sepanjang tahun. Penjelasan ini akan dibahaskan pada akhir bab ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita akan kepentingannya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahawa ulama-ulama apabila mengatakan berkaitan dengan puasa ini, puasa enam ni, kita katakan bahawa mereka, kebanyakan mereka tidak menghadkan bahawa yang perlu dilakukan pada awal bulan Ramadan, Syawal. Naam. At-Taqiyuddin As-Subki berkata, sesungguhnya orang-orang yang tidak memahami telah mencacatkan hadis ini kerana salah memahami perkataan Imam Tirmizi bahawa hadis itu adalah hadis hasan. Yang ia maksud adalah hadis riwayat Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari, saudara Yahya bin Sa'id. Menurut saya kesalahfahaman ini terjadi kerana At-Tirmizi tidak mensahihkan ini, namun menyebutkan sebagai hadis hasan. Kelihatannya ini hanya dalam salah satu naskah tulisannya menyebutkan hadis ini disebutkan, berkata Abu Isa, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, hadis hasan. Kemudian berkata Sa'ad bin Sa'id adalah saudara Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan para ulama telah banyak berkomentar tentang hafalan Sa'ad bin Sa'id. Komentar saya, Ibn Duhya berkata, Ahmad bin Hanbal berkata Sa'ad bin Sa'id hadisnya daif. An-Nasa'i berkata ia tidak kuat. Abu Hatim berkata tidak boleh menyebutkan diri dengan hadis Sa'ad bin Sa'id. Ibn Subki berkata, guru kami Abu Muhammad Ad-Dimyati telah sungguh-sungguh mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadis ini. Dia belum menyandarkan hadis ini kepada lebih daripada 20 orang yang semuanya meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'id, yang kebanyakan mereka adalah para huffaz, penghafal yang siqah. Di antara mereka adalah dua orang namanya masing-masing Sufyan. Kemudian saudaranya ialah Yahya bin Sa'id mengikut saudaranya dalam meriwayatkan hadis ini, juga diriwayatkan oleh Abdul Rabbi, Safwan bin Sulaim dan yang lainnya. Fauban, Abu Hurairah, Jabir bin Abbas, Al-Barra bin Azib dan Aisyah juga meriwayatkannya. Lafaz Fauban iaitu man sama Ramadana fa syahruhu bi asyrah wa man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr fa dhalika siyamus sanah. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, maka sebulan tersebut dihitung 10 bulan, dan barang siapa berpuasa 6 hari setelah Aidilfitri, maka itulah puasa sepanjang tahun, sepanjang 1 tahun. Di sini menunjukkan kepada kita, adakah puasa 6 ini boleh kita lakukan sebelum kita berpuasa bulan Ramadan? Soalannya, jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebelum bulan Syawal dia wajib. 6 hari bulan Syawal. Okey. Jadi kalau okey, kalau dia puasa puasa 6 hari pada bulan Syawal, tapi dia masih lagi belum sempurna puasa pada bulan Ramadan. Boleh tak? Ramadan dulu. Kenapa Ramadan dulu? Pedalinya apa? Ramadan tu wajib. Okey. Jadi kalau awak kata demikian, kalau saya nak puasa 6 dengan puasa nazar, kalau saya lambatkan nazar boleh ke tidak? Boleh. Nazar wajib. Nazar dia percepatkan. Dia percepatkan nazar dulu baru saja. Berarti. Jadi awak kekal dengan mengatakan wajib di depan kan? Jadi itu sebab tujuan saya. Jadi kita ada hujah untuk mengatakan wajib tak cukup. Memang kita katakan dasarnya laksanakan yang wajib, tapi kalau wajib itu muasak bukan mudayak, jangan mudayakkannya. Dasarnya apa muasak mudayak ni, ada orang tak dengar, pernah dengar? Ingat tak lagi? Ingat tak pernah dengar? Ha. Muasak luas, mudayak sempit. Puasa Ramadan, orang kalau dapat apa, kalau misalnya kita kata dia seorang wanita yang terlepas puasa Ramadan 5 hari kerana datangnya haid, dia wajib ke puasa bulan Syawal? Kalau kata wajib, kalau kata dia wajib, mestilah ke depan kan luas. Jadi kalau dia luas, kita tak payah nak sempit kan, muasak. Jadi bukan mudayak. Jadi kalau dia muasak, kita tak boleh mudayakkannya, menyempitkannya. Jadi dengan itu kita kata hujah untuk kata wajib pun tak kena. Pasal apa? Wajib ada yang muasak, ada yang mudayak. Yang muasak kita tak boleh kata orang yang lambat-lambatkannya berdosa. Padahal dia muasak, belum lagi waktu untuk penghabisan untuk dilakukan. Nampak tak? Siapa belum solat isyak berdosa sekarang ni? Masih ada waktu, Ustaz. Jadi jangan. Kerana muasaknya dia waktu tersebut, maka jangan kita mengatakannya sempit. Melainkan siapa tak solat maghrib berdosa sekarang ini. Betul, pasal dah lepas waktunya. Kenapa? Kerana dia dah sekarang dah tak ada waktunya. Tapi kalau lagi 10, lagi 1, 2 minit maghrib selesai, jadi dia mudayak. Cepat solat, wajiblah solat sekarang. Kerana tak lakukan sekarang, terlepas waktu daripada maghrib tersebut. Baik. Balik semula hujahnya. Okey, jadi hujahnya macam mana? Urutan. Urutan. Apa dalil awak urutan? Kalau Syawal selepas Ramadan. Kalau Syawal selepas Ramadan. Syawal selepas Ramadan. Jadi urutan. Adakah kita katakan seorang yang belum puasa Ramadan ni tak boleh puasa Ashura dan Arafah? Tak ada pun. Macam mana? Ramadan lebih awal daripada Syawal. Ramadan lebih awal daripada Ramadan lebih awal daripada Zulhijjah. Ramadan lebih awal daripada Muharram. Macam mana? Dia boleh batal dengan Amin yang Aizah juga. Kami di dalam ini akan melewat puasa sampai bulan Sya'ban. Okey. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan boleh ya. Boleh masak. Soalkan dia tak dapat kawal dengan Amin. Takkan dia tak puasa 6? Itu jawab. Wah, ini biasanya. Okey, kita tulis ni. Maksudnya kalau dia orang kan jadualan zaman dia wajib dulu. Betul kan? Ya. Maknanya kalau dia yang betul dia orang si berbuat. Jadi dia wajib ke mananya? Mana-mana? Dia tak wajib. Okey, jadi kalau tak wajib kan? Kita boleh andai. Tapi adakah tepat? Tak mestinya. Kalau wajib kita kata boleh andai. Pasal tak payah andai lagi, memang yakin. Sahabat menunjung perintah. Pahala puasa 6 310 pahala setahun kan. Jadi puasa 1 bulan 30 hari campur 6 hari kali 360 hari 1 tahun. Okey, jadi hujahnya? Hujahnya sebab tu kena habiskan 30 hari dulu, baru 36 hari. Itu boleh juga terima. Tahu Ustaz, bulan Sawal ni ada yang hanya selepas Ramadan. Lepas Ramadan hanya Sawal. Lepas Sawal dah tak ada bulan yang lain. Jadi dalam masa itu, hanya Sawal yang dikira 6 hari. Betul. Kita agree dengan tu. Tak ada masalah. Kita kata 6 hari bulan Syawal, harus lakukan bulan Syawal. Tak boleh lakukan luar bulan Syawal. Tak boleh. Itu kita agree. Tak ada perbincangan. Tak ada perbalahan. Yang menjadi perbalahan ialah sebagaimana kita lihat kalau orang tu belum lagi puasa Ramadannya belum selesai. Ustaz, kerja yang 8 jam kita nak bikin, nak keubatan Ustaz, mana boleh syarikat tak marah Ustaz? Okey, saya kasih contoh. Contoh. Okey, awak kalau kata demikian, saya kasih contoh pula. Kalau awak kata bahawa yang kerja dia belum buat. Kalau dia ambil awak buat sebagai part time, macam mana? Waktu yang ringkas tu jadi kan part time. Sebagai contoh, kita ambil contoh dalam kita punya hujah ni. Seorang itu dia kata-katakan dia wajib puasa Ramadan. Tapi kerana dia tak kalau orang kata kalau dia belum habis Ramadan, tak boleh puasa Syawal. Kenapa? Atas dasar itu overtime. Ini full time. Ini gue kira tu wajib, kira wajib lah. Ustaz, tapi Ramadan tu ada rosak dia. Ada orang yang tak boleh puasa. Okey. Seperti safar, seperti haid, kan? Itu boleh dikadarkan pada masa-masa yang di okey. Mutayyad. Muda puasa. Puasa. Okey. Sedangkan puasa 6 ni mudayyad. Dia muasak dan mudayyad. Ya. Muasaknya apa? Ada 28 bulan, 29 bulan. Dalam apa sebelum Syawal. Jadi nampak, ini bukan nampak. Apa priority disuruh bikin Syawal dulu. Yang mana tertinggal Ramadan itu boleh dikatakan di Syawal. Okey, jadi maknanya awak mengatakan bahawa kita boleh kedepankan bulan Syawal puasa sebelum kita qadakan Ramadan. Dan kita akan dapatkan pahala seperti mana Nabi kata, puasa setahun namanya. Betul? Betul. Dah tak kena. Kejap, saya kata tak kena. Kenapa tak kena? Kerana kalau kita kata demikian, kita agree tadi bahawa 6 Syawal ini semua perkara yang kita lakukan harus lakukan selepas sebelum Syawal habis. Betul? Tapi sekarang ni kalau awak dah katakan demikian, mana selepas bulan Syawal habis, hatta bulan Syakban depan pun masih boleh lagi kita dapat pahala puasa 6 Syawal. Kenapa? Kerana kita boleh bikin yang apa Ramadan. Faham tak maksud saya? Ramadan yang kita sama-sama. Ada agree. Pasal apa poinnya? Apabila awak kata demikian, seolah-olah awak kata bahawa pahala setahun lama ni awak akan dapat. Kenapa dapat? Kerana dia dapat puasa sebelum datang Ramadan satu lagi, dia dah sempurnakan puasanya dan dia telah puasa 6 Syawal. Jadi seolah-olah puasa 6 Syawal ni kelebihan itu boleh didapati juga selepas bulan Syawal. Sedangkan kita tadi agree bahawa bulan Syawal adalah penghabisan. Penghabisan bulan Syawal adalah penghabisan kita lakukan puasa 6 tadi. Maknanya selesai kita akan dapat semua pahala. Ini poin dia. Jadi betul ke tidak? Dia ni faham tak poin? Faham eh? Okay. Jadi kita ada masalah juga. Tapi Ramadan dia tak komplit, mana dia tak dapat 360 hari ke? Okey. Tapi masih utama lagi Ramadan dia. Jadi kita katakan di situ menunjukkan kepada kita dapat ke tak kelebihan 6 Syawal tu, puasa 6 Syawal dengan dapat setahun? Tak dapat. Kita dapat. Kalau dia tak laksanakan Ramadan dia. Okey. Itu satu eh. Kalau tak laksanakan Ramadan dia. Jadi maknanya Ramadan ni kena laksanakan bila? Ramadan lah. Dalam bulan Ramadan lah. Dalam Ramadan. Kalau dia ada keuzuran untuk laksanakan bulan Ramadan? Okay, Allah kasih roksan. Di hari-hari lain. Hari-hari lain? Sebelum dia hari-hari yang lain tak semestinya. Tapi dapat tak dia pahala Syawal 6? Puasa 6? Kalau dia buat dalam bulan Syawal 6 pun dapat insyaAllah. Hehehe. Dia ada keliru ada sini. Betul. Sekarang. Okay. Puasa 6 ni satu skop, Ramadan satu skop. Kita datangkan pahala semua skop. Pahalanya semua skop. Baik. Datangnya puasa Ramadan campur dengan puasa 6 dapat pahala setahun. Dan kita tahu bahawa jangkanya adalah 2 bulan untuk laksanakannya. Semuanya itu. Itu kita kata tak ada khilaf. Yang masalah yang dipertikaikan adalah boleh tak dibawa keluar? Keluar dalam 2 bulan tu. Selepas bulan-bulan. Ha. Kalau hujah awak adalah boleh. Kenapa? Selagi dilakukan puasa fardunya dengan sampai sunnah datang bulan Ramadan akan datang, dia akan dapat pahala juga yang seperti itu. Kalau begitu, dah tak perlu kita cakapkan tentang kelebihan puasa 6. Pasal apa? Dia macam tak special sangat. Sebenarnya sebenarnya dalilnya lebih kukuh lagi kalau kita balik pada dalil. Dalilnya jelas menerangkan kepada kita. Man sama Ramadana Thumma apa itu mah? Kemudian. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan? Kemudian. Dia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia dapat puasa setahun. Kemudian ini kalau kita kata tak ada makna, tak kena pula. Kalau ada makna, mana kita kena ikut? Ada makna. Ada makna tak? Ada makna. Jadi memang ada makna. Semua lafaz-lafaz Nabi diambil lafaznya dan diambil maknanya. Jadi dengan itu kita katakan, apabila dia diterangkan summa atba'ahu, kemudian dia ikutkannya dengan 6 bulan Syawal. Mana puasa 6 tu dah selesai, puasa Ramadan dah selesai belum? Selesai. Puasa Ramadan bila? Saya puasa Ramadan berapa hari? 24 hari. Kenapa 24 hari? Yang 6 hari tu saya khair, uzur. Atas 6 hari saya bersafar. Jadi tetap saya dah puasa Ramadan. Betul? Tak kira. Masih ada hutang. Harus selesaikan hutang tersebut baru boleh katakan sudah puasa Ramadan. Nampak? Kemudian diikutkan dengan 6 bulan 6 hari daripada bulan Syawal. Sebenarnya nak dapat pahala ini bukan satu saja cara terdapatkan pahala puasa setahun. Ada jalan lain juga, 3 hari pada setiap bulan. Jadi jangan kita menukarkan hukum kerana kita dapatkan pahala 1 tahun ni pasal kita kata demikian. Kita nak ikut dalil tersebut, maka dengan itu kita harus kalau ikut dalil tersebut selesaikan. Dan tidak bermakna bahawa orang yang tak puasa 6 ini kurang kelebihannya daripada orang puasa. Tak. Kalau wanita sibuk dengan melakukan kewajipan-kewajipan dia, melayan suaminya, sampai tahap dia kita pada akhir-akhir baru dia puasa-puasa Ramadannya, maka kita kata pahalanya lebih besar daripada puasa, dia buat puasa 6. Pasal melaksanakan yang wajib lebih utama daripada melaksanakan yang sunat. Faham? Jadi kita kata tak ada masalah. Cuma kita nak bawakan, bahawa sudah tentu mereka dah puasa 6, dah tentu mereka dah puasa sunat. Betul ke? Adakah kita boleh mengambil sebagai satu andaian bahawa setiap sahabat melakukan puasa Senin Khamis, setiap sahabat puasa 3 hari pada setiap bulan, setiap sahabat puasa pada 13, 14, 15 hari bulan? Tak boleh, kerana kita dapati juga bahawa sebenarnya tidak demikian. Jadi untuk andaikan perkara sunat mereka laksanakan, tak boleh. Okey, jadi dari sini kita nampak dia punya hujah. Sebab tu ulama kita lihat, kita mengatakan tak boleh kita berpuasa sunat, puasa enam Syawal, melainkan setelah kita lakukan puasa fardu kita, puasa Ramadan. Kalau wanita yang inginkan dapatkannya juga, kalau 10 hari dia masih lagi dia rasa hutang, 10 hari tu selesaikan. Tapi semasa nak lakukan mungkin tak selesai, tak sempat, dah datang haid lagi satu, maka dia dengan niatnya, Allah hitung dia dengan niatnya. Jadi kita tak ada masalah. Sebab tu dalam masalah ni kita jangan menyempitkan bagi orang yang kita lihat ada keuzuran, dan juga kita tak membukakan sewenang-wenangnya kepada orang yang tak ada keuzuran untuk dapatkan ini. Kerana kita lihat syarat ini harus dikekalkan sebagaimana Allah telah tetapkan, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama sama dahra. Boleh? Jelas? Okey. Summa. Kita buat jauh-jauh. Jadi hujah bagus. Pasal apa? Saya nak yakin dengan awak bahawa hujah-hujah yang datang ni, yang datangkan oleh orang, tak kuat. Tak kuat. Pasal tak kuat? Kerana tak kukuh. Sebab itu kita datangkan, sebab itu setiap apabila awak demikian, saya katakan yang lain cara begitu. Kalau hujah awak begitu, kita akan lihat tak kuat. Kerana tak kuat, kita datangkan lawazim daripada perkataan awak. Mana rentetan daripada pendapat tersebut, ini pendapatnya. Begitukah? Tak begitu. Begitukah? Tak begitu. Jadi kita lihat tidak begitu. Dengan ini tak boleh juga kita saya niat nak puasa fardu dengan puasa 6. Tak boleh. Indirajkan puasa kerana amalan puasa ini mudayyak. Satu hari hanya boleh isi satu puasa saja. Yang fardu ke atau yang sunat? Berkenaan dapatkan pahala sunat dua pahala, tak ada masalah. Saya nak puasa hari Senin. Kebetulan dia pada puasa, dia ada puasa Arafah. Jadi saya niatkan Arafah sekali. Tak ada masalah. Tapi untuk saya niatkan puasa Arafah, untuk ganti, untuk juga saya puasa fardu, tak boleh. Kerana dua perkara ini menyebabkan salat, apa, puasa sunat dan puasa fardu, dua sifat yang berbeza. Dia berbeza, tak boleh kita samakan. Baik. Kita pergi pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. قال المصنف رحمه تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه ولفظ لمسلم الله أكبر دبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بكتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعبده tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah fi sabilillah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut dari neraka sejauh 70 musim gugur kharif. Kalau musim gugur dalam 70 maknanya 70 tahun, kerana selalu musimnya setahun sekali. Jadi dengan itu setahun dah kira kan. Seperti apabila kita lihat Nabi SAW menerangkan tentang misalnya tentang usbu' sebagainya, maknanya seminggu sekali. Begitulah keadaan yang lain kita dikatakan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari sebelilah dalam keadaan berjihad kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut dari neraka sejauh 70 musim gugur. Allahu Akbar. Kita kata hadis ini menunjukkan keutamaan berpuasa dalam keadaan berjihad, berperang jalan Allah, asalkan puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk memerangi musuh. Seakan-akan keutamaan tersebut kerana ia telah melakukan dua jihad bersamaan. Satu jihad melawan musuh, satu jihad melawan nafsunya daripada makan, minum dan syahwatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut daripada neraka sejauh 70 musim gugur, ini sejauh 70 tahun, untuk menjelaskan bahawa orang tersebut akan selamat daripada neraka. Masya Allah. Kalau tak ada perang, belajar, masih belajar, kita puasa bagus tak? Bagus. Pasal kita kata masih dinamakan sebagai fisabilillah. Nabi SAW ada man kharaja liyata'allam al-ilma fahuwa fisabilillahi hatta yarji'. Bila siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia adalah di jalan Allah sehinggalah dia pulang. Tengoklah macam mana kawan nak. Kalau nak bagus. Tapi jangan tak datang. Tiga orang je. Ada tak lah kisah. Saya tak kisah. Cuma tiga orang tu konsisten tak. Lepas tu saya ngajar dekat Baltok saja sekarang. Ala kulli hal. Ada soalan ni? Belum lagi. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul la yuftir wa yuftiru hatta yaqul la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان متفق عليه ولفظ لمسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehinggalah kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka tidak berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat bulan yang paling banyak beliau berpuasa kecuali pada bulan Syaban. Di sini menunjukkan bahawa bukanlah yang Nabi puasa penuh adalah bulan Rajab sebagaimana dakwaan sebahagian. Begitu juga kita katakan bahawa Rajab ini ada kelebihan. Memang kelebihannya apa? Kelebihannya dia adalah bulan haram dan digalakkan kita beribadah. Tapi kita lihat bukanlah bermakna puasa sebulan. Kerana kita dapati bahawa Nabi banyak berpuasa pada bulan-bulan seperti bulan-bulan tersebut, tapi tidaklah seperti puasanya yang banyak dalam bulan Syaban. Ini menunjukkan juga bahawa sekalaulah kita lihat kadang-kadang orang yang melihat Nabi berpuasa seolah-olah Nabi tak berbuka, padahal Nabi SAW tidak lagi berteruslah berpuasa. Tetapi apabila mereka lihat Nabi tak berpuasa pula, seolah-olah Nabi tidak Nabi SAW tidak akan berpuasa selepasnya. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita melakukan sesuatu tidaklah melakukan dengan kadar yang kita katakan melupakan tanggungjawab kita sebenarnya. Kerana ada ketika ada tanggungjawab terhadap sesiapa misalnya, maka tak bolehlah kita hujahkan kita nak puasa puasa sunat ni sehingga kita melupakan tanggungjawab kita. Sama seperti kita lihat tadi dalam kita berjihad jalan Allah, kalaulah ulama kata kalaulah dia misalnya tidak apa kita katakan dia lakukan puasa tersebut dalam keadaan dia berpuasa, maaf, dalam keadaan dia berjihad, dalam keadaan itu tidak memberatkan dia dalam dia berjihad itu, kita katakan tak ada masalah, dapat kelebihan ini. Tapi kalaulah pula dalam keadaan yang demikian menyebabkan dia lemah, menyebabkan kekalahan muslimin, kita kata tak boleh. Jadi kita katakan di sinilah kita harus utamakan puasa, kerana Nabi SAW ada laisa siyamu laisal birru asiyamu fis safar, bukan satu kebaikan dengan berpuasa pada dalam keadaan safar. Baik. Hadis ini menunjukkan berpuasa Rasulullah SAW tidak boleh ditentukan pada satu bulan. Terkadang beliau terus menerus berpuasa dan terkadang berbuka terus menerus. Mungkin hal itu bergantung kepada situasi dan kondisi saat itu. Ketika beliau tidak memiliki kesibukan yang berat, beliau boleh berpuasa terus menerus. Dan terkadang sebaliknya yang berlaku, beliau akan untuk terus menerus berbuka. Hadis ini juga menunjukkan bahawa beliau mengkhususkan bulan Syaban untuk memperbanyakkan puasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Aisyah telah menyebutkan alasan mengapa Rasulullah melakukan hal itu sebagaimana tersebut dalam riwayat At-Tabrani bahawa Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan dan kadang beliau mengakhirkan puasa tersebut hingga akhirnya puasa untuk 1 tahun terakumulasi dan beliau berpuasa melakukan pada bulan Syaban. Dalam jalur periwayatan hadis ini terdapat Ibnu Abi Layla, iaitu perawi daif. Ada juga mengatakan bahawa beliau berpuasa pada bulan itu kerana mengagungkan bulan Ramadan sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Anas yang lainnya. Bahwasanya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa bulan apakah yang paling utama, maka beliau menjawab Syaban untuk mengagungkan Ramadan. At-Tirmizi berkata, dalam jalur periwayatan hadis ini terdapat Sadaqah bin Musa dan dalam kalangan ahli hadis ia bukan orang yang kuat. Ada juga mengatakan bahawa beliau berpuasa pada bulan tersebut kerana bulan itu banyak dilupakan oleh orang kerana berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Daud yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada Usamah bin Zaid, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada satu bulan daripada bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau puasa pada bulan Syaban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Ia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan dan ialah bulan diangkatnya amal perbuatan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku ingin amal perbuatanku diangkat saat aku sedang berpuasa. Hadis ini hadis sahih. Sebab tu dalam kita datangkan sebab-sebab kenapa Nabi lakukan puasa bulan Syaban lebih adalah bulan Syaban bulan kita tu relax lah. Pasal apa? Dah lepas kita jaga betul-betul bulan haram ni. Dah lepas bulan haram masuk bulan Syaban apa bulan Rajab dah lepas bulan Rajab masuk Syaban kita bernafas. Kita buatlah kita lupakan ini dengan apa? Dengan lakukan ibadah-ibadah. Kerana beribadah pada waktunya orang lalai adalah kebaikan, adalah kelebihan. Sebab itu disuruh kita solat malam ke waktu orang semua tidur. Kenapa? Orang sedang lalai. Kita beribadah waktu malam. Nabi SAW kata, ayyuhan nas afshu salam wa wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas yum tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW menerangkan wasallu bil lail, solatlah pada waktu malam, wan nasu niyam, sedang manusia tidur. Kenapa? Waktu itu orang semua lalai. Beribadah pada waktu orang lalai maka adalah kebaikan, kemuliaan, kelebihan. Allah terangkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka ni orang-orang yang yang dekat kepada Allah, mereka berjauhan punggung-punggung mereka daripada apa, daripada tempat tidur dalam keadaan khauf wa tama'a, meminta berdoa kepada Allah dalam keadaan khauf dan tamak, mana dalam keadaan takut dan harap, takut dan harap begitu sekali. Jadi dengan ini kita katakan bahawa sebab yang paling tepat wallahu ta'ala alam adalah sebab yang terakhir ini. Kenapa? Yang kita kata hadis yang 209 ini. 19. Menurut saya boleh jadi beliau berpuasa pada bulan tersebut kerana alasan di atas, sedangkan hadis yang berbunyi sesungguhnya puasa bulan Syaban adalah puasa paling utama setelah puasa Ramadan. Bertentangan hadis marfu' dengan riwayat Muslim dan Abu Hurairah, puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Namun ada yang melontarkan pertanyaan, jika puasa Muharram adalah yang paling utama, tentulah beliau akan berusaha untuk memperbanyakkan puasa padanya. Kemudian hadis Aisyah di atas mengisyaratkan bahawa puasa yang paling banyak beliau lakukan adalah bulan Syaban. Jawapan atas pertanyaan ini bahawa keutamaan bulan Muharram ini bila dibandingkan dengan bulan-bulan haram lainnya, sedangkan keutamaan bulan Syaban adalah keutamaan secara umum. Jadi kita katakan di antara bulan-bulan haram, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, antara yang paling baik kita lihat kita berpuasa dalamnya ialah Muharram. Itu dia nak katakan sini. Jadi antara bulan-bulan yang lain secara umum ialah bulan Syaban. Faham ya poin dia? Nah. Sesungguhnya beliau mengetahui sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, sesungguhnya beliau mengetahui hal tersebut pada akhir hayatnya. Enam. Jadi dengan ini tidak ada kita katakan percanggahan dalam dalil. Kenapa? Kerana kita lihat Nabi SAW menerangkan bagi mereka yang memelihara puasa ini dan nak dilakukan pada bulan yang terbaik, bulan yang harus dijagakan amal ibadahnya dalamnya. Sebagaimana Allah telah menerangkan dalam ayat yang telah menerangkan tentang kelebihan bulan, apa bilangan bulan-bulan di sisi Allah. Lalu Allah telah fala tazlimu fihi anfusakum, maka jangan kamu menzalimi di kamu dalam di dalam-dalamnya. Maka janganlah, kalau jangan zalimi, mana anjuran kepada melakukan kebaikan. Melakukan kebajikan. Jadi dengan itu banyak lakukan kebajikan pada bulan haram adalah baik. Itu dasar umum. Jadi apabila di antara bulan-bulan haram ni yang baik kita lakukan ibadah-ibadah sunat sebagainya, yang paling baik dilakukan puasanya adalah pada bulan Muharram. Itu kita katakan dasarnya. Tapi kita kata kenapa dah dilakukan banyaknya puasanya pada bulan Syaban, itu menunjukkan juga kelebihan kerana pada bulan antara dua bulan, bulan-bulan haram dengan bulan Ramadan yang menjadi kewajipan yang kita nak lakukan, adalah waktu yang mana orang selalu mengambil ringan, berehat, tidak mahu menyibukkan dengan ibadah kerana baru lepas dalam satu ibadah dan dia akan datang satu ibadah yang lebih besar, maka dia di situlah waktu itu dia lalai. Jadi dengan itu kita dasar-dasar melakukan sesuatu dalam keadaan orang lalai, melakukan satu ibadah dalam keadaan kelalaian orang ramai adalah lebih baik. Dengan dalil-dalil yang banyak kita telah datangkan tadi. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyamin 13 wa 14 wa 15 wa rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu Ibn Hibban. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yakni tanggal 13, 14, 15. Yang dinamakan sebagai Ayyamul Bidh, hari keputihan. Apa dia? Puasa putih. Kerana ada hadis yang lain kita akan datangkan bahawa dengan sanad yang sahih daripada hadis An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr ka siyamid dahr. Puasa 3 hari pada bulan pada setiap bulan adalah seperti puasa setahun. Lalu Nabi terangkan, wa ayyamu dhib sabihatu thalatha 13 wa 14 wa 15. Dan hari-hari keputihan, iaitu pada pagi-pagi kita kata 13, 14, 15. Jadi itu kelebihannya. Kelebihan berpuasa pada 3 hari bulan. Apa, pada setiap 3 hari pada setiap bulan. Maka ulama-ulama kita lihat, melihat bahawa ulama jumhur, jumhur ulama melihat berpuasa pada 3 hari dalam sebulan, terutama dalam 10 hari-hari keputihan, adalah sunat. Dan bahkan ada sebagian menghikayatkan, menukilkan kesepakatan ulama berkaitan dengannya. Dan dengan ini menunjukkan kepada kita dalam hadis yang telah dibacakan tadi, yang 3 hari ini dikhususkan kepada kita, kata 13, 14, 15. Boleh tak kita laku, kita umumkan ya? Sekarang kita ada 3 hari seperti puasa setahun. Tapi ada di dalam hadis menerangkan 13, 14, 15. Boleh tak kalau saya nak puasa, saya nak pilih mana-mana hari daripada 13 daripada 3 hari ini di dalam 1 bulan? Boleh tak? Maksudnya kita pilih 7 ke 10 ke? Tak, kita nak kalau yang 7 3 dah masuklah. Kita nak ambil, nak ambil 3 tapi pada bukan yang tertentu yang disebutkan dalam hadis. 13, 14, 15. Macam mana? Ya. Hmm? Kalau hadis cakap 13, 14, 15 kuat lah, 13, 15 jangan buat 16, 17, 18. Wah. Dalil yang khusus lebih diutamakan. Harus diutamakan. Okey. Di sini kita keluarkan lagi kaedah. Kau akan lihat ulama khilaf ni, kita kata betul lah rahmat. Rahmat tapi bukan khilaf rahmat. Maksudnya apa? Dia sebagai rahmat kepada kita dan mengetahuinya. Kalau tak tahunya, kita akan tengok, oh subhanallah, kita akan banyak buat dosa. Pasal apa? Pasal apa? Kita akan terus mengutuk ulama-ulama yang kita kata salah. Tapi rupanya kalau kita tengok hujah-hujah mereka, masya Allah. Jadi kita kata, dasarnya hadis umum, kalau dah dikhususkan, maka tak ada lagi kita boleh beramal dengan keumumannya. Kenapa? Kerana dah khususnya. Yang dimasukkan 3 hari itu adalah 13, 14, 15. Tapi kita ada kaedah. Kaedah ulama telah mengatakan al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususi sababi. Macam mana pula? Yang menjadi iktibar adalah keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab yang diturunkan. Macam mana? Okey, bagi contoh. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melakukan kebajikan, lalu lepas itu menerangkan kita untuk lakukan kebajikan kepada orang tua, adakah dia dimasukkan, yang dimaksudkan kebajikan yang dilakukan, suruh lakukan adalah berkebajikan kepada orang tua, bukan kepada yang lain? Boleh tak demikian? Tak boleh. Kenapa? Kerana dalam ini, kalau kita tadi khusus yang disebutkan ini ialah pemisalan daripada kebajikan. Faham poin ni? Jadi kita katakan, boleh tak beramal dengan umum tu lagi? Boleh beramal dengan umum ni. Sebab tu ulama katakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi i'tibar adalah yang umumnya lafaz tersebut, bukan khususnya sebabnya. Nampak? Jadi dengan itu, kalaulah umumnya lafaz itu boleh digunakan pada salah mana-mana satu hari daripada bulan, satu bulan itu, maka bolehlah. Macam mana pula? Jadi kita kata datang sini sebab tu khilaf. Ha. Ulama yang ini yang tak ambil dasar ke? Dasarnya kuat juga. Yang ini dasarnya kuat juga. Jadi mana tu lebih kuat? Itu balik kepada awak punya pengamatan. Belum lagi sampai pengamatan tersebut, kerana kita belum belajar murajihat. Kita belum belajar benda-benda yang menjadi mentarjihkan. Kerana murajihat banyak sangat nak belajar. Ha. Dalam bab usul. Ah, banyak. Jadi dengan itu kita katakan, di sinilah datangnya. Sebagian ulama lihat dilakukan puasa pada awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Apa? Pendapat ada pendapatnya. 3 hari pada puasa, 3 hari pada 1 bulan adalah awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Orang yang mempunyai adat-adat seperti ini, Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang nak berpuasa pada hari Syak tak boleh, melainkan yang ada adatnya. Adatnya apa? Pada akhir bulan memang puasa. Nampak? Ataupun memang hari akhir bulan tu jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Khamis, kita masuk. Kerana itu tak dikira sebagai puasa pada hari Syak. Oh. Faham eh? Tak apa banyak-banyak. Nanti. Jadi awak, ha? Pening juga. Pening ni macam mana? Pening ni baik, pening tak baik. Yang saya datangkan ini supaya awak faham bahawa jangan kadang-kadang dalam masalah ini kalau kita pergi pada dasar tersebut, nanti kita akan tersepit dalam bab lain ini. Bukan bahasa Nero dah, pasal kita kata kekuatan. Kerana kaedah ini kaedah yang disepakati ulama boleh pakai. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Yang menjadi iktibar adalah lafaznya yang umum, bukan khususnya sebab diturunkan. Nampak? Nah. Jadi ini bukan masalah yang protes dia berkata. Ha? Apa dia masalah? Masalah kita bertanya itu sebab kita nak macam kami ikut lah. Tak boleh lah. Tak nak ikut, kau tak ada dalil, ikut nafsu. Kita nak ikut nafsu lah kira. Jangan boleh. Kalau kita kata kalau kita berhujah dengan hujah ulama, kenapa kita menolak dia kerana begini. Tak ada masalah. Kita ada depan Allah, kita ada hujah. Tapi kalau kita buat hanya ikut kita rasa, janganlah. Ini sini macam mana hujah kita dengan Allah? Sebab itu apa saja kita nak lakukan di atas muka bumi ini, berapa perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita tahu kenapa kita lakukan demikian. Dan kalau Allah tanya kita, kenapa kita dapat jawab ni? Dan bagaimana kita nak jawab ni? Ya Allah, aku masuk masjid tak solat tahiyatul masjid kerana pada waktu itu waktu larangan yang keras. Kerana dalam melaksanakan perintahmu, dan meninggalkan laranganmu, engkau telah menegaskan bahawa sesungguhnya meninggalkan laranganmu itu lebih kukuh lagi dilaksanakan, diberikan perhatian daripada melaksanakan perintahmu. Jadi orang yang mendapat demikian berhujah, kenapa dia tak lakukan solat sunat tahiyatul masjid? Nampak? Tapi kalau tak buat, kenapa? Ada sebab. Dia kata, ni macam mana? Nak berhujah. Jadi sebab tu kita, atas sebab tu dalam masalah ni, untuk kita katakan seorang tu sesat ke tak, tu tak boleh. Masalah fikir ni kita kata masalah yang dikhilafkan ulama. Jadi masalah fikir ni bukan senang kita nak kata putus. Kenapa kita tak boleh kata putus? Kerana kita kata selagi ada dalil yang kukuh, itulah lebih kuat lagi. Sebab itu Imam Syafi'i kalau berhujah, dia inginkan kebenaran datang daripada orang tersebut. Kalau berdebat dan munakasyah. Sedangkan dia tahu bahawa dalilnya yang paling tepat bagi pandangan dia. Ini yang kita katakan. Dia punya adab peradaban ulama' dalam mereka berhujah. Nah. Sebab itu awak akan lihat beratnya ilmu ni. Baru kita nak cakap sesuatu, kita katakan, kena berdalil. Kalau tak ada dalil, kalau tak ada sandaran, tak ada ulama' lebih awal cakap, jangan cakap. Jangan. Dia dah jadi ulama' dah. Lepas diri, jadi masalah lagi besar. Sekarang kita lihat, kalau saya ada satu masalah, tak tahu mesti saya rujuk. Pasal apa? Tak boleh. Ini tanggungjawab ni. Kalau tersilap, kita kena cakap. Pasal kalau tidak, kita kata, kita macam mana belajar pun, kita kata, masih lagi itulah, kalau masalah tu masalah khilaf, kita kena akur betul khilaf, dan malam kita mentarjihkan kenapa kita harus datangkan hujah kita. Baru orang tahu daripada mana kita datang, baru orang tahu kenapakah kita lihat sebagai hujah tu lebih kukuh daripada yang hujah dia. Kalau datangkan hanya kata, itu bida'ah, ini dalam sunnah, kita kata tak cukup. Kerana daripada sudut manakah dia bida'ah? Kalau betul tak nampak dalil sebagai semuanya, memang datang perkara yang betul-betul baru, secara hakikinya kata idhafinya, baru kita kata dia bid'ah. Tapi kalau tidak, selagi dia ada hujah ulama, dan terlebih lagi hujah itu datang daripada salafus salihin, ini kita berhati-hati. Kerana ulama salafus salihin ialah ulama-ulama yang kita katakan, mereka tak khilaf, tak pernah berkhilaf dengan hawa nafsu. Di musim mana ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita buka soalan ni. Kita berhenti di sini. Ada soalan lain? Saya fikir dapat soalan ni. Ah, jenisau mesti. Kerana buat kalender Islam itu nak kita nampak bulan purnama. Kalau tak, apa kira? Eh, kenapa bulan matahari tak nampak, bulan tak nampak ni? Dah 15, dah 16, dah 13, 14, 15. Rupanya dia nak hujung bulan kat nak mana orang tengah tengok antum mana bulan kita cari bulan pertama macam mana? Tak boleh. Baik, kita ada soalan. Jika puasa Arafah jatuh pada hari Sabtu, boleh tak kita berpuasa? Ini masalah ni masalah khilafiah berkaitan berpuasa pada hari Sabtu. Adakah boleh kita tidak boleh kita langsung berpuasa pada hari tersebut, atau boleh kita berpuasa dengan syarat kita menggandingkan dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, ataupun kita katakan dia boleh langsung? Kenapa? Kerana sebagian ulama melemahkan hadis tersebut. Tapi sebenarnya hadisnya sahih. Hadisnya telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah, dan hadisnya adalah kukuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan sehingga kalau kamu tidak dapat sesuatu makanan hanya dengan daun-daun kering, maka hisaplah. Maka dengan itu menunjukkan bahawa dia adalah perkara khilaf. Awak kalau tanyakan masalah ini, kita katakan masalah ini perlu kita bincangkan panjang. Kerana kalau terus datang ke pendapat tak boleh, tak ada dalilnya, panjang, masalah panjang. Cuma saya lebih berhati-hati dalam melakukan ini. Syekh Al-Albani melihat sesiapa kalau dia sebagai larangan langsung. Larangan langsung maknanya tak boleh. Maka kalau langsung tak boleh, maknanya puasa digandingkan ke atau tak digandingkan, tak boleh. Melainkan yang wajib. Jadi dengan itu dia tu masalah khilaf. Keluar daripada khilaf adalah lebih utama. Tapi kita nak kelebihan ni. Arafah setahun sebelumnya, setahun selepasnya. Macam mana ni? Sayangnya. Besar ni pahalanya. Macam mana? Kita kata di sinilah Syekh Al-Albani melihat siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, kerana yang memerintahkan Allah, yang melarang juga Allah. Jadi dengan itu kita katakan yang kita lihat larangan perintah itu kalau berlaku kepada larangannya, kita utamakan larangan dan utama kedepankan larangan daripada perintah. Dan kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, awwadahu Allahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan menggantikan kepadanya yang terlebih baik daripadanya. Jadi ini juga dalam melakukan meninggalkan larangan. Jadi maksud tak ni? Kan itu untuk tinggalkan dosa. Betul lah. Kalau ianya dilarangan, melakukannya berdosa. Betul? Jadi tak ada masalah. Jadi dengan itu, beliau datangkan hujah ini pun kena. Cuma masalahnya, adakah kita katakan tak boleh kalau digandingkan? Kerana dalam masalah ini kita dah datangkan bahawa bila sahabat Ummul Mukminin berpuasa pada hari Aisyah, dia berpuasa pada hari Jumaat. Nabi bertanya, adakah kau telah berpuasa hari sebelumnya? Maka dia tidak, belum. Dia tidak. Maka adakah kau akan berpuasa pada esok harinya? Dia kata tidak. Kalau begitu, bukalah. Kerana hari Jumaat tidak dimakruhkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Kerana ianya adalah hari raya. Harus sebagaimana hari raya setahun dilarang kita berpuasa, maka hari raya. Anak-anak, masalah ini masalah yang besar. Kenapa? Kerana masalah ini perlu dihujahkan daripada sudut pertama dalilnya, kedua daripada sudut hujah-hujah yang didatangkan. Kita kata ada permasalahan yang kita kata yang berat, yang tak boleh sewenangnya kita katakan dapat diselesaikan untuk kita tarjihkannya. Tapi kita dah datangkan hujah. Daripada pendapat saya adalah saya sebenarnya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Walaupun sebagai ulama' mengatakan demikian boleh, tapi kita kalau nampak orang bar, kenapa kita temu tabar? Kerana semua datang daripada dalil yang mengatakan Nabi SAW memberi isyarat kepada isterinya bahawa kalau kau puas, kalau nak puasa besok boleh teruskan. Mana Jumaat sambung campur dengan Sabtu, jadi itu menunjukkan juga ada kekuatan. Jadi ala kulli hal, kita katakan yang lebih utama wallahu ta'ala alam, saya lihat adalah keluar daripada khilaf lebih utama. Masukkan diri kita dalam khilaf, dalam larangan. Kita keluarkan kita daripada larangan lebih utama daripada kita masukkan diri kita dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Walaupun dia dikhilafkan ulama. Wallahu ta'ala. Soalan lain? Tak ada? Ada soalan? Tak ada, kita tak, ni tak ada soalan biasa. Ni tak ada soalan. Soalan umum. Dalam kita minta apa, minta hujah, di situ kita akan bincangkan. Tapi kalau soalan tak masalah. Kita sampai ke apa masjid, masjid bin Adhan, kita belum ambil uduk. Adakah kita menjawab azan dulu lebih diutamakan ataupun setiap kali ambil uduk dulu sebab kita nak kejarkan awal ni? Okay. Singkat. Kita ambil wuduk dulu itu utama ke siapa kita boleh kejarkan. Kerana sebagai ulama lihat, kalau kita terlepas daripada kita menjawab, kita boleh kejarkan dia selagi masih lagi azan. Ha. Jadi saya rasa adalah kita gabungkan semua lebih utama daripada kehilangan. Daripada kehilangan apa? Kehilangan waktu untuk lakukan solat sunat. Jadi kita gabungkan dapat lakukan semua solat sunat sekali kita dapat lakukan selepas ni. Begitu juga kita lihat, kalau seorang masuk ke masjid misalnya nak sedang azan, baru azan nak kumandang, nak solat sunat tahiyatul masjid ke nak apa, nak balas azan atau nak menjawab azan. Jadi kita katakan di sini masalahnya balik kepada keadaan. Kena balik berada ke keadaan. Kalau kita lihat orang ini dia nak dapat pahala tahiyatul masjidnya sebagai sunnah, kemudian dia nak kejarkan sunnah itu, manakala satu pula nak kejarkan pula kita lihat sunnah azan, maka kita kata balik kepada keadaan, balik kepada orang tersebut dengan niat-niat mereka. Jadi siapa yang mentakwilkan sunnah ni begitu, nak dapatkan sunnah ni begitu, maka dia lakukanlah. Siapa yang nak lakukan ini juga, maka lakukanlah. Jadi masalahnya kita katakan pintu-pintu kebaikan banyak sebenarnya. Dan pintu-pintu kebaikan ini kalau kita menyempitkannya tak boleh, kerana boleh dah datang ada kelebihan-kelebihan seperti itu, kita kena akur tentang kelebihannya. Jadi siapa yang dapatkan kelebihan ini tak boleh dicelakan bagi tak dapat kelebihan yang lain. Jadi orang yang dapatkan kelebihan ini tak boleh mencela pula yang lain kerana tak dapatkan kelebihan ini. Jadi kita tahu itu masalah yang kita harus sambil wuduk itu jawab azan. Sambil wuduk azan tak ada masalah, cuma kita kena konsentrate lah dalam kita berwuduk tu kan. Jangan jangan tersilap lah. Tapi sebenarnya tak susah pun kita nak jawab azan dan berwuduk pun tak perlu mengambil masa yang panjang. Saya kadang lihat ada orang mengambil 1 minit, 2 minit untuk mengambil wuduk. Sebenarnya dalam mengambil wuduk tu kita kata boleh selesai dalam kurang daripada setengah minit. Sebenarnya. Dengan kita melakukan wuduk dengan menghalusi ataupun apa, dengan kita menyempurnakan wuduk. Bukan wuduk cepat, tak ada sempurna, dari sempat cepat dan sempurna dalam masa yang singkat boleh dilakukan. Nah. Jamak kan? Qabliyah dengan tahiyatul masjid. Dengan qabliyah lah. Jadi kita rasa tak masalah. Kenapa? Kerana dalam perintah untuk lakukan tahiyatul masjid, lafaz ni agak umum. Nabi SAW ada man dakhala al-masjid fa la yarka', wala riwayat fa la yarka'an hatta yarka' raka'atin. Hatta yusalli raka'atin. Barang siapa yang masuk ke masjid, jangan duduk selagi dia fala yajlis hatta yarka' rak'atin, sehinggalah dia lakukan 2 rakaat. Jadi di sini dia terangkan dia lakukan 2 rakaat. Jadi ulama suatu melihat kalau sesiapa melakukan 2 rakaat qabliyah ke apa-apa sunat pun termasuk dalam kategori tersebut, telah lakukan yang disuruh sebelum kita duduk. Jadi tak ada masalah. Cuma adakah boleh diindrajkan? Bolehlah. Kerana niat tu kita tak dapat buat kedua-duanya. Kenapa kita lakukan ini? Kerana supaya kita laksanakan perintah yang Allah perintahkan kita. Jangan duduk meninggal, kita lakukan 2 rakaat. Dan kenapa kita lakukan lagi 2 rakaat ini adalah kerana kita lihat menjadikan sebagai apa, qabliyah, rawatib qabliyah solat yang kita nak tinggal lakukan. Jadi boleh diindraj, boleh digabungkan. Tak ada masalah. Tapi yang fardu dengan sunat tak boleh gabung terus. Satu sah, satu kursi. Sebenarnya dia ada perkara yang harus dipelajari dulu dari sudut meletakkan kerusi sebenarnya. Adakah diletakkan kerusi itu di belakang atau di depan atau selari dengan apa, dengan saf? Sebenarnya harus diletakkan selari dengan saf. Imam patut setahu saya, imam pun berdua. Itu mungkin ada masalah lah. Masalahnya ada sampai keluarkan safnya ke belakang, menyebabkan ke kemudaratan bagi yang lain. Tapi kalau dia letak selari dengan saf, bila dia berdiri, dia kat depan je. Sebab tu kita kata masalahnya kerusi, jenis kerusi tu sendiri menyebabkan kita berdiri ke depan. Sebenarnya kalau kita lihat ada kerusi sekarang pakai kan, tiga kaki tu kan. Gini je, duduk gini saja. Tak ada masalah. Sebenarnya harus gunakan, improvisekan kerusi seperti itu semua. Supaya dapat berlakukan solatnya dengan lebih tepat lagi. Sah dia. Kerusi gitu. Banyak haram cuma kerusi itu kan? Macam itu. Pasal dengan kerusi itu dia dapat laksanakan dengan sempurnanya. Cuma jangan jatuh sudah. Pernah kita lihat siapa? Jatuh. Dia kata dia taruh kerusi itu kat tepi tangga dia. Jatuh ke sana orang tua tu. Ingat kita? Entah dia. Siapa dengan saya? Tak salah Fatrah. Hamzah yang Fatrah yang sama dengan saya. Dia jompok orang jatuh. Pasal apa? Pasal dia taruh kat, dia nak soft sangat. Nak solat, dia taruh kat tepi tangga. Lepas tu dia bergerak sikit, lepas dia jatuh semua. Dengan diri sekali jatuh. Subhanallah. Tapi alhamdulillah selamat orang tua tu. Ustaz, anda terkena hadis yang Rasulullah dengan apa khutbah dua sahabat membangun. Cakap hadis itu menyuruh khabar Jumaat, bukan tiap masjid. Iya ke? Siapa tu? Saya dengar sendiri. So penjelasan hadisnya sebenarnya tahiyatul masjid. Maknanya salah lah kan? Kerana kalau tahiyat, kalau kita lihat yang berlaku pada solat tahiyat atau solat Jumaat ini adalah tak ada sahih, tak apa, solat qabliyah langsung. Kerana Nabi langsung bangun terus azan khutbah tak ada yang bangun juga, semua tak ada. Jadi kita, itu dasar ni. Kalau kita lihat sejarah, kita lihat bagaimana dilakukan, begitu keadaannya. Sebab tu ulama mengatakan kerana tak ada solat sunat qabliyahnya, kita berbeza solat rawatib pada hari Jumaat. Iaitu kalau kita lakukan di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Padahal semuanya kita kata adalah 8 rakaat. Kan? Tapi jadi 4 rakaat di masjid, kalau di luar dia di dalam rumah 2 rakaat. Ustaz, ada soalan yang pasal hijab, Ustaz belum jawab. Ini pas. Hijab apa? Hadis yang pasal hijab, hadis yang terputus tu. Oh, itu yang nak kena SMS sana kan. Okey, kita akan buat bahas insya-Allah. Dia datang lagi. Okey, maafkan saya. Kita akan ini. Jadi ulangi balik soalan ni, bagi kasih pada Akh Rizwan. Boleh dikumpulkan. Jadi insya-Allah. Tu selepas balik daripada Batamah kita ingatkanlah. Tengok ala kena ada soalan. Okey, kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kullu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.